Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, setelah kita menyelesaikan membaca dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari Alkitab maupun dari Al-Hadith As-Sunnah, tentang permasalahan Ru'yatullah Yawmul Qiyamah, akan dilihatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca tentang keterangan para ulama sunnah, bantahan mereka terhadap dalil-dalil yang dibawakan oleh pihak-pihak yang mengingkari ru'yatullah dari kalangan al-firaq al-kalamiyah, yakni kelompok-kelompok ahlul kalam, baik dari Jahmiyah, demikian pula Al-Mu'tazilah, termasuk di dalamnya Al-Asyairah dan Al-Maturidiyah. Mereka yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat pada Yaumul Qiyamah berdalil dengan yang pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 143, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang nabinya, Nabi Musa alaihi salam, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaannya, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku sehingga aku bisa melihat engkau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, lan taroni. Di jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dianggap oleh mereka, ini kelompok yang mengingkari ru'yah, bahwa ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa dilihat. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh mereka dalam surat Al-An'am ayat 103. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Rasanya pandangan-pandangan makhluk tidak akan mampu meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang meliputi seluruh pandangan-pandangan makhluk. Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi pada syarah beliau terhadap Aqidah Al-Tahawiyyah menegaskan bahwa dua ayat tersebut bukan dalil yang mendukung mereka, tapi justru dalil yang menghujjahi mereka. Justru inilah dalil yang mendukung keyakinan Ahlus Sunnah yang berdasarkan pada Alkitab dan As-Sunnah. Bagaimana penjelasannya? Beliau memberikan jawaban terhadap pendalilan. Jawaban terhadap pendalilan. Jadi bukan jawaban terhadap dalil. Jawaban terhadap pendalilan mereka dengan ayat yang disebutkan dalam surat Al-A'raf tentang kisah Nabi Musa dengan 7 jawaban. Yang pertama, saya bacakan secara makna, bahwa jangan sampai disangka terhadap Nabi Musa alaihi salam kalimur rahman dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, bahkan beliau adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala di masanya. Jangan sampai ada sangkaan bahwa beliau alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala suatu perkara yang tidak boleh untuk diminta. Ini yang pertama. Ya. Jadi jangan sampai disangka terhadap Nabi Musa bahwa beliau telah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala suatu perkara yang tidak boleh untuk diminta. Jadi ini perkara yang mustahil terjadi pada beliau, terlebih jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini jawaban yang menunjukkan hal itu mungkin sebenarnya nanti jawaban berikutnya. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari nabinya atas permintaannya tersebut. Berbeda halnya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jawab ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan anaknya yang kufur karena menyangka, yakni Nabi Nuh alaihissalam menyangka bahwa janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan ahlinya, yang dimaksud di sini keluarga, padahal yang dimaksud adalah mereka yang berada di atas keimanan, ya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya Nabi Nuh, ya, dengan firman-Nya, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Aku nasihatkan engkau, aku ingatkan engkau untuk jangan engkau termasuk dari orang-orang yang jahil. Ini, ya, jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap permintaan Nabi Nuh. Adapun permintaan Nabi Musa alaihissalam untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mengingkari. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan firman-Nya terhadap permintaan Nabi Musa alaihissalam, lan tarani, yang maknanya bahwa engkau, ya, sekali-kali tidak akan mampu untuk melihatku. Ini di kehidupan dunia ini, karena yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam adalah, yakni saat itu di kehidupan dunia ini untuk bisa melihat Allah. Kata beliau Al-Imam Ibn Abil Izz, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjawab inni la uro, tidak pula menjawab la yajuzu ru'yati, tidak pula menjawab lastu bimar'i. Jadi Allah tidak menjawab bahwa saya atau aku tidak bisa dilihat. Demikian pula Allah tidak menjawab tidak boleh melihatku. Demikian pula Allah tidak menjawab bahwa aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Tidak demikian. Dan sisi perbedaan antara jawaban-jawaban ini, ya, dengan jawaban Allah subhanahu wa ta'ala sangat, sangat tampak perbedaannya. Jadi di sini menunjukkan bahwa bukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat, tetapi menunjukkan ketidakmampuan Nabi Musa alaihissalam, ya, demikian pula, ya, manusia yang lainnya untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala selagi di kehidupan dunia ini. Jawaban keempat, dari jawaban Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, walakin inzur ilal jabali, akan tapi lihatlah kepada gunung tersebut. Allah mengisyaratkan kepada gunung yang ada di dekat nabinya, Nabi Musa, agar Nabi Musa memperhatikan gunung tersebut. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika gunung itu tetap pada keadaannya, tidak terjadi apa-apa pada gunung tadi, fasawfa tarani, niscaya nanti engkau akan bisa melihatku. Ini ya, keterangan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, bukan Allah tidak bisa dilihat. Bahkan di sini Allah mengaitkan bahasa andainya ya gunung itu tetap pada keadaannya, niscaya Nabi Musa akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan ya, pada kelanjutan firman-Nya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, tatkala Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut yang diisyaratkan oleh Allah kepada nabinya Nabi Musa, ja'alahu dakka, maka menjadilah yakni gunung tersebut hancur lebur rata ya dengan bumi. Jadi di sini ya menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada nabinya sallallahu nabi alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, bahwa bersamaan kuat dan kokohnya gunung tidak mampu untuk tetap pada keadaannya tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, maka bagaimana lagi dengan keadaan manusia yakni di kehidupan dunia ini yang tercipta dalam keadaan lemah. Sangat jauh perbedaannya dengan ya sebuah gunung yang demikian kokoh. Jawaban yang kelima, Allah Subhanahu wa taala ya maha mampu untuk menjadikan gunung tersebut mustaqir, yakni tetap ya pada keadaannya. Allah maha mampu untuk menjadikan demikian. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan bisanya nabinya Nabi Musa untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan tetapnya keadaan gunung tersebut ya pada keadaan sedia kalanya. Baik. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa permintaan yang diminta oleh Nabi Musa bukan sesuatu perkara yang mustahil. Ya, sebagaimana para ulama termasuk di dalamnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah menerangkan bahwa ya, hal ini bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk bisa dilihat, karena perkara yang tidak mungkin nabinya alaihi salam ya meminta kepada Allah suatu perkara yang mustahil. Namun ini dikaitkan dengan ketidakmampuan makhluk untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Jadi Nabi Musa alaihi salam sekali lagi bukan meminta suatu perkara yang mustahil ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang keenam dari firman Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat tersebut, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Wa tatkala Rabbnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, menjadilah gunung itu hancur lebur. Kata Al-Imam Ibn Abil Ijz, di sini menunjukkan jika perkara yang boleh untuk Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, ya, makhluk yang mati, ya, yang tidak terkena beban syariat, tidak diberi pahala, tidak pula mendapatkan iqab, maka perkara yang mustahil, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada para rasulnya, para walinya di negeri kemuliaan, negeri kenikmatan, yakni jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terhadap gunung saja, makhluk yang tidak dibebani syariat, Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan dirinya kepadanya, pada gunung tadi, maka bagaimana untuk dianggap mustahil Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada para rasulnya, demikian pula kepada wali-walinya kaum mukminin di negeri kemuliaannya, yakni jannah Allah Subhanahu wa taala, negeri balasan, negeri yang dipenuhi dengan segala kenikmatan. Oleh karena itu dalam perkara ini Al-Imam Ibn Baz rahimahullah memberikan ta'liq bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim untuk memberikan, ya, kenikmatan yang demikian agung ini, ya, di negeri kenikmatan, ya, bukan di negeri amalan, bukan di kehidupan dunia ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para walinya, di mana di negeri pembalasan, di jannah Allah Subhanahu wa taala, negeri yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan. Baik, ini jawaban yang keenam. Kemudian jawaban yang ketujuh, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, kepada nabinya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menyeru-Nya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, memanggil nabinya dengan suara yang lembut. Jika perkara yang boleh untuk Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, dengan pembicaraan yang didengar oleh nabinya Nabi Musa alaihi salam, maka tentu suatu perkara yang boleh juga. Bahkan ini kata Al-Imam Ibn Abil Izz, ya, perkara yang lebih pantas lagi untuk dibolehkan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala dilihat. Ya. Jadi kalau pembicaraan Allah Subhanahu wa taala saja bisa didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, dan ini keutamaan tersendiri bagi Nabi Musa yang dengannya para ulama memposisikan Nabi Musa alaihissalam, ya, pada posisi ketiga dari para nabi, para rasul ulul azmi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian pada kedudukan yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada jawaban yang ketujuh, ya, jika boleh, ya, bagi makhluknya dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam untuk diajak, ya, bicara langsung oleh Allah, mendengar, ya, pembicaraan Allah langsung kepada nabinya Nabi Musa, maka hal yang lebih boleh lagi tentunya untuk bisa melihatnya. Hanya saja sekali lagi, kondisi atau keadaan tubuh manusia di kehidupan dunia ini tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Tapi karena sesungguhnya jika perkaranya tidak bisa dilihat, maka di sini sebagaimana keterangan ya beliau Al-Imam Ibnu Abil Izz, di sini berarti diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada, yang memang tidak bisa dilihat. Kemudian jawaban dari sisi bahasa, ketika mereka Al-Mu'tazilah dan yang lainnya dari kelompok yang mengingkari ru'yatullah menyatakan bahwa di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yakni penafiannya dengan lan tarani. Kata lan ya, ini menurut mereka adalah penafian yang sifatnya mu'abbad, ya, selama-lamanya. Akan dijelaskan oleh para ulama kita bahwa anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Bahasa andainya pun ya, penafian ini dikait dengan ta'bid, ya, dengan keterangan selama-lamanya, maka tidaklah ya, berkonsekuensi demikian. Dicontohkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz tentang keadaan ya, orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab ya, yang mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala walay yatamannauhu abada walan yatamannauhu abada, sekali-kali ya, mereka tidak akan menginginkan ya, kematian itu, ditegaskan oleh Allah, abada, selama-lamanya. Jadi disitu dengan lan ditambah lagi dengan abada. Namun apakah ini berarti bahwa mereka dalam keadaan terus-menerus tidak akan menginginkan kematian? Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Wanadau, dan mereka orang-orang yang diazab di dalam neraka tersebut dengan kerasnya azab yang mereka rasakan, mereka memanggil kepada siapa? Kepada penjaga neraka yang Allah beritakan namanya malaikat Malik. Kata mereka, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar dia menuntaskan kehidupan kami. Jadi mematikan mereka. Jadi dengan kerasnya azab yang mereka rasakan, di saat itu mereka meminta kematian. Padahal, sekali lagi, ketika hidup di dunia, mereka sama sekali tidak menginginkan yang namanya kematian. Ya, bahkan ditegaskan dengan abada. Jadi menunjukkan di sini bahwa tidaklah makna penafian dengan lan menunjukkan ya bahwa hal tersebut tidak akan terjadi selama-lamanya. Jadi menunjukkan di sini apa yang dimaksud, yakni dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihatnya di kehidupan dunia. Karena yang diminta oleh nabinya Nabi Musa alaihissalam ya, untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala adalah di kehidupan dunia ini. Ya, saat beliau yakni mendatangi ya miqat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, waktu yang janjikan untuk bermunajat kepadanya. Bukan permintaan Nabi Musa di yaumul kiamah nanti. Taib, wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita membaca keterangan jawaban terhadap pendalilan dengan ayat yang kedua yang disebutkan pada perkara ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.